oleh penulis rahimahullahu ta'ala telah terpampang, telah kita bisa mengetahui kesemua riwayat yang telah disebutkan. Dan kita telah membahas riwayat yang pertama dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanannya. Di saat itu beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang utusan yang telah disebutkan utusan tadi bernama Qais bin Ubaid radhiyallahu taala anhu. Maka padanya beliau berpesan, "Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladah min watarin aw qiladatun illa quti'at." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, agar tidak didapatkan lagi di leher unta kalung yang terbuat dari tali busur panah atau kalung bentuk apapun, melainkan kata beliau sallallahu alaihi wasallam haruslah diputuskan. Nah, maka itu dalil yang pertama dibawakan oleh penulis kaitannya dengan bab ar-ruqa wat-tamaim, tentang masalah ruqyah dan tentang masalah tamimah. Riwayat yang kedua dari sahabat Ibnu Mas'ud tadi radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadith yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud rahimahumullah. Kata Nabi, sesungguhnya ar-ruqa dan juga tamaim dan juga tiwalah adalah kesyirikan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Masing-masingnya telah kita ketahui apa itu ar-ruqa, apa itu at-tamaim, dan apa itu pula at-tiwalah. Naam, man yadhkur lana, siapa yang siap untuk menyebutkan apa itu ar-ruqa? Faddal falyarfa yadai. Yang siap angkat tangannya untuk berani mengungkapkan jawaban apa yang telah diketahui. Walitafaddal, apa itu ar-ruqa? Faddal. Ar-ruqa jamak dari kata ruqyah. Naam. Yang sudah pernah menulisnya, naam, maka tinggal diingat-ingat kembali. Yang belum, maka pada kesempatan saat ini bisa sekaligus murojaah, melengkapi catatan-catatan yang tertinggal, bahwa ar-ruqa jamak dari kata ruqyah. Naam, berasal dari kata qira'ah. Qira'atul Qur'an, qira'ah. Naam, itu satu jenis dari kata ar-ruqa. Naam, adalah bentuk doa-doa. Naam, yang mana ruqyah tadi tatkala sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ruqyah yang disyariatkan. Akan tetapi ketika ruqyah bentuk doa-doa yang dibacakan tadi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ruqyah yang terlarang. Maka hukum tentang masalah ruqyah terbagi menjadi dua, ruqyah yang disyariatkan dan ruqyah yang terlarang. Oleh karenanya judul yang diletakkan oleh penulis tidak menyatakan secara satu kesimpulan bahwa ruqyah adalah kesyirikan, tidak disebut demikian, melainkan bab tentang masalah ruqyah dan tentang masalah tamimah. Naam, karena ruqyah yang sesuai dengan tuntunan sekali lagi adalah tentunya adalah ruqyah yang diperbolehkan, ruqyah yang disyariatkan. Naam. Kata Nabi, ruqyah dan juga tamaim. Apa tamaim? Tamaim jamak dari kata tamimah. Naam. Kenapa dikatakan tamimah? Karena orang tadi memandang bisa menyempurnakan untuk menolak penyakit ain. Penyakit ain itu timpaan mata hasad kepada seseorang, kemudian dengannya bisa berakibat kemudaratan. Naam. Maka dengan itu perbuatan tadi dikatakan tamimah. Jamaknya tamaim. Arti secara bahasa adalah sempurna. Nah, karena orang tadi memandang bisa menyempurnakan, bisa bermanfaat. Nah, untuk menolak bala, untuk menolak timpaan mata hasad kepadanya. Nah, tamam, kata tamam itu telah selesai, telah tamat. Itu bahasa Arab. Nah, maka tamaim dari kata yang sama. Kemudian yang ketiga, sehingga bisa kita artikan bahwa tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak untuk menangkal atau menolak ain. Sesuatu yang dikalungkan di leher anak untuk menangkal atau menolak ain. Naam. Sesungguhnya ruqyah dan juga tamimah dan tiwalah. Apa itu tiwalah? Tiwalah adalah sesuatu yang dibuat dengan anggapan bisa membuat seorang istri mencintai suaminya, atau sebaliknya seorang suami mencintai istrinya. Jimat-jimat yang dipakai tadi dalam bahasa pembahasan tauhid namanya tiwalah. Datang ke dukun atau yang lainnya meminta bacaan-bacaan tertentu, nam ataupun sesuatu yang tidak disyariatkan dengan tujuan agar istri kemudian dicintai oleh suaminya, atau sebaliknya suami tadi dicintai oleh istrinya. Maka itu dinamakan tiwalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ar-ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun, adalah kesyirikan. Naam. Termasuk padanya adalah seseorang menggunakan cincin emas sebagai tunangan ketika hendak melakukan pernikahan sebagaimana yang telah kita bahas. Nah, maka perbuatan tadi adalah tertimpa dengan penyerupaan kaum Nasara. Seseorang yang melakukan tadi berarti dia menyerupai perbuatan kaum Nasara. Kemudian ketika diyakini bahwa dengan memakai cincin tadi yang calon suaminya tadi pasti tidak akan lepas kepadanya atau selalu mencintainya, maka dengan keyakinan tersebut bisa mengandung kesyirikan yang kecil. 6. Dan itu jika tidak memiliki niat tersebut, dan itu adalah sesuatu yang jarang sekali. 6. Maka setidaknya seseorang tadi telah menyerupai perbuatan Nasara. 6. Walhasil itu diantara atau dari jenis at-tiwalah. Nabi SAW katakan 3 bentuk perbuatan tadi adalah termasuk kesyirikan. 6. Apakah kesyirikan yang kecil ataukah kesyirikan yang besar? Kita katakan sesuai dengan keniatan bagi pelakunya. 6. Kembali kepada pelakunya, jika yang menyebabkan kecintaan tadi adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kesyirikan yang kecil. Tapi kalau benda tadi berfungsi secara mutlak bisa memberikan kemanfaatan dan kemudaratan, maka jadilah syirkun akbar. 6. Kita beralih kepada riwayat yang ketiga dari Abdullah bin Ukaim marfu'an, yang riwayatnya secara marfu', maksudnya riwayatnya tadi sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ukaim kunyahnya adalah Abu Ma'bad, Abu Ma'bad al-Juhani al-Kufi, karena beliau berasal dari Kufah. Abu Ma'bad al-Juhani al-Kufi. 6. Yang mana beliau wafat pada pemerintahan Al-Hajjaj. 6. Beliau wafat pada pemerintahan Al-Hajjaj. Abdullah bin Ukaim radhiyallahu taala anhu membawakan riwayat man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang bergantung, menggantungkan sesuatu, wukila ilaihi, barang siapa yang menggantungkan sesuatu barang, yakni dengan anggapan bahwa barang itu bermanfaat atau bisa melindungi dirinya, wukila ilaihi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia selalu bergantung kepada benda tersebut. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang menggantungkan sesuatu barang dengan anggapan bahwa barang itu bermanfaat atau dapat melindungi dirinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia selalu bergantung kepada barang tersebut. Maka dirinya akan dititipkan kepada benda tadi. Dirinya akan dipasrahkan kepada benda tadi. Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Kita bahas kata demi kata riwayat ini. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Man ta'allaqa, barang siapa yang menggantungkan." Kata beliau menggantungkan, yakni i'tamada alaihi, bergantung kepadanya, wa ja'ala hammahu, dan dia jadikan sebagai segalanya, wa mablagha ilmahu, dan dia pasrahkan dirinya kepadanya. Itu makna ta'allaq. 6. Maka jadilah kata beliau seseorang yang menggantungkan kepada sesuatu. 6. Maka harapannya akan dipasrahkan sepenuhnya kepadanya. Bahkan akan luntur rasa takutnya disebabkan ketergantungan dia kepada benda tersebut. Kemudian disebutkan syai'an. Man ta'allaqa syai'an. Syai'an artinya sesuatu. Dan kalau kita perhatikan di situ menggunakan fathatain. Di dalam bahasa Arab itu bentuk nakirah. Fathatain, kasratin, dhammatin. Jika kata disebutkan dengan tanwin, maka berfungsi secara keumumannya. Artinya apa? Man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang menggantungkan sesuatu barang apapun, yakni tanpa terkecuali, menunjukkan secara keumuman, sehingga penggunaan lafaz tadi syai'an dalam bentuk nakirah berfungsi sebagai keseluruhannya tanpa terkecuali. Nah, sebagaimana ketika seseorang menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jadikan Allah sebagai tempat berharapnya. Maka dia akan jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk meletakkan rasa takutnya. Oleh karenanya disebutkan pada salah satu ayat Al-Qur'an, tepatnya pada surat At-Talaq ayat yang ketiga, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang tawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka dia Allah Jalla wa Ala itu hasbuh. Hasbuh artinya kafiyah, yakni cukup. Allah Jalla wa Ala cukup sepenuhnya baginya. Nah, ketika apa? Ketika seseorang tadi meletakkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Oleh sebab itu termasuk doa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau, orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam ketika tertimpa dengan musibah, ketika mereka mendapatkan penderitaan, sesuatu kesangsaraan, ucapannya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbuna tadi disebutkan kafiyah, cukup. Hasbuna, cukuplah bagi kami. Hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa taala itu. Wa ni'mal wakil, dan sebagai zat satu-satunya untuk memasrahkan segala urusan kita kepadanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sudah diucapkan sebelumnya oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau dilemparkan ke dalam api. 6. Beliau diberikan azab atau hukuman. 6. Oleh raja yang keji, dilemparkan beliau ke dalamnya. 6. Allah Jalla wa'ala jadikan api tadi menjadi dingin. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Menunjukkan kata hasbuna, cukuplah bagi kita Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah ketergantungannya hamba tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memasrahkan segala urusannya. Allahus Samad, Allah itu sebagai zat tempat kita bergantung, mengembalikan segala urusan kita, tempat kita kembali meminta tolong, maka kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini dilanjutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, at-ta'alluq bighairillah aqsamun. Bergantung kepada selain Allah itu terdiri dari beberapa bagian. Aqsamut ta'alluq bighairillah. Bagian-bagian bergantung kepada selain Allah. Ada 3 yang beliau sebutkan. Yang pertama, ma yunafi at-tauhid min aslih. Bergantung kepada selain Allah sepenuhnya. Maka sikap yang seperti ini tentunya meniadakan ketauhidan. Sesuatu yang tidak layak untuk dijadikan tempat bergantung, tidak memiliki pengaruh sedikit pun, kemudian si hamba tadi dijadikan sebagai tempat bergantungnya, sehingga dia berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, ta'alluq 'ibadil qubur biman fiha 'inda hululil masa'ib, ketergantungannya mereka-mereka yang terjatuh kepada penyembahan-penyembahan kuburan-kuburan, meminta-minta kepada si mayit ketika mereka tertimpa dengan suatu musibah. Bukan dia kembali, bukan dia lari kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, dengan lemah imannya tadi dia lari, yang dia sangka dengan kesana kemudian akan bisa membukakan jalan keluarnya. 6. Menunjukkan rawannya ketauhidan pada mereka. 6. Maka ini bisa menodai tauhid. 6. Secara pokoknya. Ketika dia ditimpa musibah, ketika dia ditimpa kemudaratan, dia panggil-panggil mayit yang dianggap memiliki kekeramatan dan sebagainya. Ya fulan, angkidna. Wahai fulan, wahai syekh fulan, angkidna. Selamatkan kami. Maka perbuatan semacam ini, la syakka annahu syirkun akbar mukhrij minal millah. Tergolong kesyirikan yang besar dan bisa mengeluarkan dari millah, dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ma yunafi kamal at-tauhid. Mengurangi kesempurnaan tauhid. Kalau dikatakan mengurangi secara total, belum. Tetapi mengurangi kesempurnaan tauhid. Seharusnya target setiap hamba untuk bisa mendapatkan kesempurnaan tauhid, maka ternodai dari bentuk-bentuk amalan yang menodainya, sehingga mengurangi kesempurnaan tauhid. Maksudnya adalah dia bergantung dengan sebab yang syar'i, sebab yang sahih, sebab yang dibenarkan. Ma'al ghaflah anil musabbab, anil musabbib. Tetapi dia lupa siapa yang menyebabkannya, siapa yang mengadakan itu. Dia sudah tempuh, dia sudah bergantung dengan sebab yang disyariatkan, tetapi dia lalaikan siapa yang mengadakan itu semua, tentunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, walaupun hatinya tidak berpaling kepadanya, maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, hadza naw'un minasyirki. Maka ini termasuk jenis dari kesyirikan, walaupun belum bisa kita katakan syirkun akbar. Walaupun belum bisa kita katakan sebagai syirkun akbar. Nah, karena sebab tadi yang menjadikannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sudah tempuh sebab yang disyariatkan, tetapi dia lupa siapa yang mengadakan sebab tadi. Tentunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa wujudkan pada beberapa contoh yang masuk di dalam kaidah ini. Jika termasuk padanya, maka itu termasuk, berhati-hatilah bahwa itu termasuk jenis kesyirikan, walaupun belum bisa kita katakan sebagai syirkun akbar. Sekalipun belum syirkun akbar, tentunya berbahaya. dosa atau perbuatan yang dia lakukan. Yang ketiga, an yata'allaq bisabab ta'alluqan mujarradan likaunihi sababan faqat. Dia bergantung dengan sebab. Nah, dengan semata ketergantungan bahwa ini sebagai sebab saja. Dia yakini bahwa ini hanya sebab saja. Di mana dia tetap bergantung secara pokoknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian yang ketiga. Dan dia yakini bahwa sebab tidak memiliki pengaruh illa bimasyiatillah, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga ini la yunafit tauhid, tidak meniadakan ketauhidan, la kamalan wala aslan. Naam. Tidak secara kesempurnaan dan tidak secara pokoknya, tidak secara dasarnya. Tiga bentuk ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, nam maka akan dipasrahkan dia kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan pada matannya, lakin idza kanal mu'allaq min al-Qur'an farakhasa fihi ba'du salaf. Akan tetapi jika yang digantungkan dari bacaan Al-Qur'an, maka sebagian salaf memberikan keringanan. Sebagian salaf memberikan keringanan. Wa ba'dhum lam yurakhis fih. Sementara sebagian para salaf yang lainnya tidak memberikan keringanan sama sekali. Artinya sebagian salaf ada yang membolehkannya, sebagiannya ada yang melarangnya. Dan menjadikan termasuk perkara yang terlarang. Arti dari matan ini dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Ibn Utsaimin. Kata beliau, masalah seperti ini adanya khilaf di kalangan para salaf rahimahumullahu ajma'in. Sebagian ada yang memberikan rukhsah, artinya memperbolehkan. Mereka membawakan dalil pada surat Al-Isra ayat ke-82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami telah turunkan dari Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai obat, penawar, penyembuh, wa rahmatun lil mu'minin, dan juga ayat Al-Qur'an itu sebagai rahmah bagi hamba-hambanya yang beriman. Dengan membawakan ayat ini dengan maksud bahwa pada ayat itu tidak menyebutkan wasilah, tidak menyebutkan sarana yang mengantarkan kepada kesembuhan melalui ayat Al-Qur'an. Menunjukkan bahwa setiap sarana yang bisa mengantarkan kepada kesembuhan dengan ayat Al-Qur'an, fahiya jaizah, maka menunjukkan bolehnya. Ini yang dijadikan pendalilan mereka yang memberikan rukhsah. Sebagaimana seandainya ayat Al-Qur'an dijadikan obat enam secara langsung. Enam secara langsung. Sisi lain dari para salaf yang melarangnya. Kata mereka, la yajuz ta'liqul Qur'an lil istishfa. Tidak diperbolehkan untuk menggantungkan Al-Qur'an dalam rangka untuk mencari kesembuhan. Nah, kalaulah tidak disebutkan, kalaulah ayat tadi menyebutkan secara keumumannya, maka jika ada cara yang diperbolehkan, niscaya akan disebutkan secara khusus di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Seperti ketika seseorang membacakan ayat Al-Quran kepada orang yang sakit. Hal itu diperbolehkan, tapi jangan kita melampaui batasnya sesuai dengan yang telah disebutkan. Nah, kalau seandainya seseorang lakukan dengan sifat yang tidak disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan itu kita telah lakukan sebab yang tidak disyariatkan. Nah, oleh sebab itu inilah alasan yang disebutkan dari salaf yang melarang menjadikan menggantungkan Al-Quran untuk dijadikan sebagai istisfa. Kalaulah seseorang berdalil dengan perbuatan Abdullah bin Amr ibn al-As, nam pernah menggantungkan ayat Al-Quran, beliau gantungkan itu pada leher anak-anak yang masih kecil. Nam, agar bertujuan anak-anak yang sudah besar bisa menghafalkan ayat-ayat di sana. Nah, itu seandainya benar ditujukan kepada sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Tetapi ternyata riwayat ini lemah. Nah, seandainya itu benar pula, maka kita kembali kepada petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam agar tidak menggantungkan termasuk ayat Al-Quran pada leher atau pergelangan ataupun yang lainnya, karena itu bisa mengantarkan wasilah kepada kesyirikan. Inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada waktunya biidznillahi taala. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.